nggak ada basisnya, dia hanya titik masuk. Bukan saya tidak percaya, iya, tapi nggak ada buktinya. Iya, iya. Jadi itu kemarin waktu di kan presiden 9.0 sebagai presiden. Saya Pak ya. Saya Edrida Pulungan, saya penulis puisi. Kadang banyak pada sekitar 50 tentang daerah-daerah Indonesia. Tapi sehari-hari kerja juga di DPDRI. Pak, di mana Pak secara aktivitasnya? Saya tinggal di Prancis. Di mana? Di CP. Ini saya Pak Edrida Pulungan. Oke, nanti saya kirim ke Prancis ya. Terima kasih banyak, Pak Hendri. Saya minta izin mengopi materi Pak Hendri yang tadi dipresentasikan di panitia. Mau dikopi gimana? Untuk saya pribadi. Nah, mau dikopi gimana? Saya punya flash disk. Maksudnya kan sudah ada di laptopnya panitia. Oke, saya kopi di sana. Saya minta izin. Silakan. Terima kasih banyak. Ya.